damaikanlah mereka dari keangkuhan yang menyesatannya. Peluru berdesing di telinga lagi, darah berhamburan di setiap hari. Bocah-bocah berlari dan wanita bertangisan karena